kowe tek wedi mati iku lha apa? Misale wedi ora mati ya tetep napa? Mati. Pira-pira mati demi jihad, maksudnya keren napa? Gaul maksudnya mati jihad sing mesti bener ya maksudnya. Yang itu kalau terang Robin gak salah faham. Perang Ria ini kok kepenak kang. Sing buat endut Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuh ya Abu Jahal mesti salah ya. Jadi cara nekat itu jos nama. Saya ini buat musuhnya mukmin kayak mukmin mukmin enam abal-abal musuhnya ya rontok abal-abal kan rajelas bener ya rajelas. Salah berhubung rajelas kudune sikap kita ya rajel jelas. Jadi rawolah tukaran saya ya tenanan. Mereka musuhnya ramai mesti salah. Kita ramai mesti bener. Nah di sini kan enak kita bila Rasulullah Muhammad mesti bener ya, musuhan Abu Jahal mesti salah ya, pangeran kita Allah mesti pangeran tenan, kono berhala mesti ra pangeran tenan. Saya ini buatan teroris ya Allahu Akbar, polisi sing lagi sholat ya Allahu Akbar, terus kue PD piye, ora jelas ya kita sikape ya ora jelas. Saya ini nganggu hukum sosial sing normal, nah apa ya di ABI yes. Nak kono ngrasani ya kowe ngrasani ngono-ngono tok yang gremeng-gremeng sithik ngono tapi ora usah napa. Ora usah tenanan. Dadi niku penting kula terangno. Dadi nek ana wong saiki majibno jihad alasane anut Rasulullah, nek Rasulullah jihad nganti wani mati. Masalahe Nabi mesti bener, musuhe mesti salah. Lah saiki kita iku ora ngalami ngene iku. Imam kita kadang salah, musuh kita malah kadang bener. Misalnya kados kula musuhan mbek Mustofa, ora mesti bener kula bae kula kiyaine lah. Mergo iso wae cara hukume Allah wong Islam mah welas ya. Dadi orang-orang malah aku salahno pangeran. Senajan to dalam konteks permasalahan bener saya. Misalnya Mustofa di tangan aku 20.000. Janji senen nyaur jebule gak nyaur aku ngamuk-ngamuk. Padahal duitku ning omah 2 juta, iso wae pangeran nyalahno aku. Ya leha didik 2 juta kok ana duit 20.000 digawa wong buat tagai ku, kowe ku wong alim ta ora, kowe ku waras ta ora, iso wae. Piye-piye duwe iku kabeh wae pangeran, sing digawa Mustofa wae pangeran, sing ning omah ya. Nah, saya ketika punya uang banyak di rumah, iku mlebu ayat wa in kana tu usratin fa nadhiratun ila maisar wa anta sadaku khairul lakum. Cung nak kowe duwitmu akeh sing utang kowe kei tempo nganti dia mampu membayar. Iku enak mbok ebrokno mbok sedakono luweh apik. Dalam konteks Mustofa nyulayani janji ya dia salah wong diutang kok nyulayani janji. Tapi dalam konteks aku nagih berlebihan juga disalahkan pangeran wong ora ono emergency kok nagih. Kecuali ning omah gak ono beras, nek aku ora nagih bojoku mati. Tapi rai kaya aku kan gak ngalami ngono. Dadi iki uang melarat nganti ngono kan butuh bakat. Paham ya, itu melarat kok nganti nara naga uang raiso mangan. Ono melarat model ngono. Ono gen moso ngono. Iku aja moso sak Indonesia sawane moso melarat nganti ngono. Nah, kita-kita ini nak musuhan mbek orang selalu masalahnya demikian. Kebenaran yang kita alami itu semuanya itu subjektif. Nak wis ono pembanding ketok ora bener. Kula bolak-balik nyontono. Kula bolak-balik nyontono tenggene dawuh kitab hikam niku. Wong zaman akhir nganti kiamat iku apike welek apa menelek. Iki kula bolak-balik kula tak eling terus dawuh bapak. Ha ana wong kok ngimami masjid terus istiqomah iku ya apik tapi ana eleke. Terus wong liya ora dadi peluang dadi imam. Mergo masjide dikangkangi. Iku mbok istiqomah mbok mahjubno wong liya. Akhire alumni pondok liya kandidat imam-imam itu tereliminir kabeh. Menganti watu-watu imam merah gelem pensiun alasannya is di koma nanti di daerah kula nganti ada guyunan ada orang tua khutbah tiang takwa watu terus Allah melebus warga sing rungokno ngati bingung maksudnya tiang takwa Allah koma melebus warga pas muni tiang takwa watu terus ujung-ujung muni Allah melebus warga terus dari mamal ya mbak leren mbak dati khutbah akhirnya kalimatnya kacau. Ya maksudnya itu tiang takwa Allah lebus warga tiang takwa watu gigil terus no kacau. Nah ini seperti ini istiqomah apa mau kalah mbak wong liya mau kalah tapi bu arani elek wong istiqomah kok elek. Kita hidup di zaman akhir itu seperti itu. kowe ngritik wong tuwa iku ya salah, ya ono beneri, ya bener ya ono salah. Ya. Makanya masyhur dalam aturan usul fikih, madhabuna sawabun yahtamilul khata wa madhabuka khata'un yahtamilus sawab. Kalau kita sedang beristihad, taruhannya begini, pendapat saya benar, kamu salah, tapi ya mungkin benar. Tak ulang lagi ya, pendapat saya benar tapi mungkin salah, pendapat kamu salah tapi mungkin benar. Tapi taruhan awal saya dulu yang benar mungkin salah. Karena ini masalah-masalah yang semi. Jadi kalau ada orang PD membela Islam dalam konteks modern, ya repot. Ini saya punya cerita ya, saya itu pernah diundang seminar di Pondok Sidogiri, itu audiennya itu semuanya tamat aliyah, bisa baca kitab. Dan serius karena acaranya dipersiapkan sebelum 3 tahun. Temanya itu seru, menguak ayat-ayat kitab, jadi pokoknya seru. Itu MC-nya orang Madura, mayoritas santrinya juga Madura. Pertanyaannya sudah gini, Gus, kalau kita tidak perang, kesannya kita pecundang. Malu kita jadi pecundang. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi, pertanyaannya itu sudah gitu. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi, ditangkap presiden. Terus, dan itu pertanyaan laten karena ada ayat-ayat kita. Untung mereka semuanya ahlul ilm sehingga tidak main perang karena semuanya mereka ahlul ilm. Terus tak tanya, perang yang seperti itu wani mati itu konteksnya apa? Kalau Rasulullah mesti benarnya kamu bela, Abu Jahal mesti salahnya kamu musuhi. Tidak masalah kita mati. Ini iskariman aumut syahidan. Tapi kalau perang saya misalnya musuh kamu, terus demi apa coba? Misalnya demi rebutan warisan. Jelas tanah itu milik saya. Secara de facto tanah itu milik saya, sertifikat milik saya, jual beli milik saya. Terus diaku ruhin tanpa bukti. Terus saya perang sampai bunuh ruhin karena ruhin terbukti salah. Dalam konteks tanah ini mungkin benar saya, tapi apa betul demi tanah sampai membunuh orang mukmin? Faham ya? Oh ini demi hak. Hak apanya? Wong tanah saya kehilangan setengah hektar saya tetap kaya. Mendesaknya apa? Makanya kalau di bab sial itu contohnya gini, yang boleh membunuh orang mukmin. Saya digarong orang, yang saya kalau tidak bunuh dibunuh. Lah itu contoh karena ini taruhannya nyawa dengan ini ndak. Makanya di bab sial orang fikih nyontokno gini, kue PTM dicolong. Demi harga diri bajingane mbok gwedak nganti akhirnya kue dipateni toko mata ini. Pertanyaane pangeran demi pitik wae kok paten pinaten. Nah, semuanya itu ihtimal dalam konteks modern. Maksudnya modern itu selain Rasulullah itu semuanya, sekalipun tuh perangnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu semuanya ihtimal. Makanya kata ulama sanggepe padha benere iku sahabat masalah istiadat. Tapi setelah sahabat gak ada perang yang dengan dalil hujah yang wadihah yang jelas karena potensinya sama-sama iya, sama-sama tidak. Ini penting saya utarakan. Jadi begitu juga dalam imam masjid, dalam sedekah. Misalnya gini, saya sering ditanya orang, Gus, zakat itu apa dikono panitia masjid tak dilakoni dhewe? Nah, kowe takok drengki apa takok api-apian namanya. Nah, kowe drengki apa ngomentari panitia masjid, tak jawab apa ini masjid. Ben sifat drengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan gak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung, tapi kalau ponakan misanan kan sudah enggak tanggungan, enggak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi satu kampung itu nanti punaan saya untuk selawewu. Itu ora kena gutuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wis sara kemotol lah, sementing saat diso keduman. Kayak manuk doro ra Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin yang ada di Mu'in di Anam. Zakat itu asnafnya akan 8. Binten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fukara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya itu tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedoke ya mau pacaran apa-apa ya ora roh lah. Pokoke sebagian iku ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritane ngeten nggih, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah mbek Yaman jarake iso mbok bayangno zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat itu ada pantas sih. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan toro, dengok-dengok, berokokan, terus ono sing nyugoi kopi, terus ya sita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ono kiai Mustofa Dar, iku ya amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Ya ono bener ya nyatane amil tenan. Terus kula di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbokei. Zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Kok untuk zakat. Oke. Okay. Nah, terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti pirang kilo? 200 kilo nggih. Okay. 200 kilo wong kere ning desa iku 400. Enggak tak latih kowe ben pinter, senengane wong aji swarga neraka tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk pirang? Setengah kilo. Setengah kilo itu koyok pakanan doro. Napa? Pancoro. Nak sing melarat 400 itu setengah kilo. Nak sing melarat 800. Seperapat. Saiki atuk ora rata wong tuk kemoto 20 kilo, timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaitu untuk beras seperapat. Iku apa kanane manuk doro? Ayo jawab saya, ayo sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil yo masuk akal. Piye-piye padha-padha pikir kok gak dibagi rata. Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata, sing penting kemotong regani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame. Kala bala tukrimun al yatim. Nak ngekeki ana mulyanane. Wong dikeki seperapat kilo iku mulyanane tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngene iku jenenge ijtihad. Ijtihad tu mirip mirip-mirip. Iku jenenge ra yu nasawabun yahtamilul khata wa ra yu ka khataun yahtamilus sawa. Pendapatku iku bener tapi mungkin salah, tapi kaya salah tapi mungkin. Misalnya aku fatwa, wong elek iku haram untuk wong elek. Ya ono mirip bener. Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku cucu-cucu istihad fatwa. Wong lanang weli iku haram untuk wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku fatwa ngon. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar enggak? Mungkin. Terus ana sing bantah, ora ana hadise. Pemenang yang kira-kira sembantah Albani, mana hadisnya? Gak ada pegangannya, misalnya aku Albani, sidik-sidik kan ngempriti hadis. Nah, ya enak bener. Terus ada orang yang dipendapat, jogeman untuk orang suge. Biasanya orang untuk orang suge itu diburuhnya. Orang alim untuk orang wedok suge diburuhnya. Ya enak bener, rata-rata orang kiri itu diburuhnya orang suge. Ya kadang ya ono salah, atuk diburono lah numpak Innova timbang majikan tapi satpam. Misale, ya ono mirip. Lah itu pendapat, asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku sawabun yahtamilul khata' wa khata'un yahtamilus sawab. Sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa ketemu koncone sing khilaf tuh ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya dak kunut. Padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Karwan wis kapundhut ditanya, "Lima dalat taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Julani, ikroman li hadzal madzhab. Aku ngerkani madzhab iki." Terus tak tonton meneh, iki kowe nek ora paham iki buangeten. Kowe salat zuhur dengan sadar, satu rakaat rukuk dua itu sah apa enggak? Lho rukuk dua kali kok, Gen. Di rakaat ula, kue rukuk dua kali sah ndak? Menambahkan satu rukun, rukuk. Ndak sah. Salat tuh batal dengan menambahi satu rukun. Jadi kena rukuk dua kali salat duhur lho. Sah ndak? Ndak sah. Nambahi sujud tiga kali. Ndak sah karena termasuk salat tuh batal dengan menambahkan satu rukun. Yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? Empat. Wes yakin? Wes tak takoi mas jawab. Wes keliru lah. Gue cah murid teh masih obrolan kan murid gitu. Takbir patang rokaat itu rukun apa sunat? Rukun yang bab sholat jenazah takbir empat rokaat itu. Sehingga dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya empat, yaitu takbir empat kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa yang kayak itu ngomongnya, sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung tak ada yang tahu-tahu haji ya, bertakbir keempat yang tahu umroh. Nah di Mekah langsung salam atau apa ibu-ibu dungu? Langsung salam. Tapi datang di Indonesia? Dungu. Jadi dungannya pembidun, aneh. Sudah sampean yakin kalau empat tadi rukun tak latih fikih. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali batal enggak dalam sholat jenazah? Lho enggak jawab saya. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu zikri. Iso wae dekne nambah Allahu Akbar ra niat rukun tapi mujarradu zikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun sehingga kalau nambah itu ya batal, wong berarti nambahi rukun. Lha iki jenenge pendapat ngene ya mirip bener mirip salah. Lah wong awal-awal koyo kowe ora dadi dhuwit kok geger, wah iku elek meneh. Elek meneh, elek elek-elek wong ya kowe iku anggar menyangkut dhuwit ngono ae kok geger. Mergo ora dadi dhuwit, elek meneh kan neraka, omongan ngono mari neraka. Lah seperti itu terus ora tak bedhek meneh misale. Gak jawab ae. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe sholat, sholat maghrib lah atau sholat isya atau sholat apa saja. Aku kan sering sholat maghrib teng mriki makmum Mustafa misalnya. Setelah Mustafa salam pertama, yang menjadi rukun sholat itu salam pertama apa kedua? Enggak jawab saja. Pertama. Terus Mustafa ini, Mustafa jenggot ini, Mustafa ini, Mustafa. Tapi jenggot itu sunat tuh, muni jenggot mau ngenyak, mau ngelem raro aku. Ya Mustafa ini kan sering jadi imam ya. Nah, Mustafa wis salam. Mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene apa wabarakatuh? Kowe biasa napa? Warahmatullahi sauni-unimu masukin. Assalamualaikum warahmatullahi. Mustafa salam. Ketika Mustafa salam statusnya dia keluar dari salat apa masih salat? Enggak jawab saja. Keluar dari salat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, apa mana nak kesuwen rondok banget. Maka sholatnya makmum batal karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal tuh orang. Nah, ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal tidak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah tidak? Kue makmum sopo, makmum Mustafa. Lalu saya kira sudah sholat kok buat makmumi. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah tidak sholat? Aneh enggak? Kue raro anaknya berkokere iso ngaji. Lah yo selama ini nganggep gak aneh mergo kira iso ngaji. Coba saiki bar ngaji iki kok terus ngono aneh. Bar ngaji iki lho kok iki teko, nailing tapi yo. Setelah imam salam itu dia masih sholat enggak? Enggak. Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Mung wis ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu mentaklukkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Maka dianggap batal. Ama mengatakan tidak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutammimati salat, itu penyempurna salat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna iku ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ora mutu mau ngono kok dibahas, sing ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek ngene kok. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama aku langsung ngadeg. Tapi sing loro iki sing ra setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang minta ini bersalam kedua. Sehingga di pondok saya, di pondok sarang gitu, separuh nak imam salam langsung ngadek, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfekih. Semono jadi separuh berakhlak, separuh berfekih. Artinya berfekih wong imam wis keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Enggak boleh saya menggantungkan sholat sama orang yang sudah enggak sholat. Makanya saya katakan separuh berfekih, separuh beretika, berakhlak. Nah yang seperti ini kowe kok pede-pede mbahmu wong padha kaya iya kaya ora. Ini Mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede-pede mbahmu wong ora mesti bener ora mesti salah kowe kok pede. Kaya perang zaman akhir. Kowe kok pede ku piye? Misale kowe kok gubeting partai tertentu zaman akhir, kok iso gething ku piye? Iku penggaweane anak-anak dangdutan. Lah masamu sing delok partai iku tok. Iya tora. Misalnya partai tertentu, pengajian terus. Wah, apik partai iki senane nek ana pengajian. Partai sing mbok musuhi iki nek pas pengajian yo teko. Wong-wong sing nekani pengajian pas ndudutan yo teko. Wong majemuk Indonesia iki ngono. Paham? Ora iso zaman akhir ngecap-ngecap ora iso karena potensinya sama. Makanya masyhur ya dalam guyonan orang-orang sufi itu masyhur. Saqiq al-Balkhi itu murid yang cerdas. Dia orang kaya raya. Singkat cerita dia itu pedagang sukses. Ketika di tengah padang pasir ketemu ada burung, itu patah sayapnya satu. Patah sayapnya satu, patah kakinya satu. Terus burung yang sudah lemah ini ada beberapa burung yang menangkap belalang kemudian dikasihkan sama burung yang cacat tadi. Singkat cerita yang cacat tadi tetap bisa makan. Si Saqiq al-Balkhi terus punya kesimpulan, gak ada gunanya aku jadi pedagang kaya. Ternyata orang lemah pun tetap dapat rezeki. Buktinya burung tadi tetap mendapat rezeki meskipun patah sayapnya. Sebenarnya rezeki ya ada. Dia terus memutuskan mau jadi orang sufi, tidak pedagang lagi. Padahal dulu ketika dia jadi pedagang sukses, dia donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Terkenal itu Ibrahim bin Adham. Kena ratroh bangetan. Itu tokoh sufi terkenal namanya Ibrahim bin Adham. Setelah matur, ya guru, saya memutuskan jadi orang sufi. Gak ada gunanya saya nyari uang banyak. Ternyata yang makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Saya iktibar. Mana iktibar itu ngambil kesimpulan dari kejadian ini betapa orang makhluk yang gak bisa ikhtiar pun bisa dapat apa? Mbak gurunya diguyu-guyu. Piye kue iktibar mbak manuk sing dikai mangan. Wes jempor lah iso mangan. Gih ya guru. Digoblok-goblok. Bocah kok goblok. Lima adalah tak tabiru anta bilmut'im. Maksudnya, kenapa kamu ngidolakan yang dikasih makan? Kok orang ngidolakan yang memberi makan? Ngaji le cong-cong. Aliyadul ulya khairu melayadis. Iktibar kok ambek sing dikai. Susah ya apa sih iktibar ambek sing ngekei. Mesti ini kue ku hebat sing ngekei ku. Bersosial tinggi. Aku apa niru sing tukang ngekei. Ini pendap, ini kan contoh. Ada orang yang cara berpikir niru sing dikai. Jadilah makhluk-makhluk pasien. Paham ya? Tapi cari bro, lalu apa kowe kok itibar mek sing dikai mangan? Lah padha-padha itibar atuk sing manuk ngekei mangan. Wong Nabi dawuh al-yadul ulya khairun al-yadis sufla, sing ngekei luwih mulya timbang sing semenjak itu tobat. Anta ustadzi haqqan jenengan dan guru kula tenang. Jadi wong kadang itibar yo salah alamat. Kayak mau, kaya makmum, amin ngenteni imam sak barbari. Padahal imamnya wis bar. Mbok enteni apaan ini suara imam. Tapi wong dekne rung salam kedua sebagai salam penyempurna, ya pantas dinteni wong piye-piye urung sempurna. Nah khilaf-khilaf di zaman akhir itu mirip-mirip seperti ini. Maka kita tidak boleh terlalu percaya nopo diri. Apalagi ngambil sikap nopo ekstrim. Beda zaman Nabi jihad itu kabeh ekstrim. Sampai nak rasi rawani mati disebut munafik. Tengah-tengah perang kok mulai disebut munafik. Mergo bela Nabi jelas bener, jelas hake, musuhnya jelas. Nah itu pembeda antara jihad zaman Nabi dan zaman sekarang. Misalnya kados kula, kadang mbek mubalek itu ora cocok. Wong kok pidato, ngapain rangno hukumnya kok nganggu podium, teh akeh nganggu MC. Apa pernah Nabi pidato, maafin ngaji Abu Hurairah ngomong nama itu khasanah dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin gak ada acara ngaji zaman Nabi seperti itu. Enggak jawab ya. Enggak mungkin. Tapi kayak gedeng sing gowo siar Islam yo mubalek. sing go rame ning donya yang balik piye Islam butuh siar. Butuh rame-rame manane siar. Ya sudah kita terima, tapi aja mbok cocoki, nek mbok cocoki, lha wong ape nerangno sak ayat ra mesti bener wae kok podium, sound system, MC macam-macam. Dan ada wong ngenteni ngono ra ya ora efektif. Jadi misalnya diceritanya, di sana ada aliran sesat. Bikinkan saya podium, siapkan MC, salam template, nanti saya ke sana pidato. Kira-kira menyelesaikan masalah enggak? Enggak kan? Tapi kayak gedeng balik itu, sawang sing gowo siare Islam. Dukung iblek. Ya terus piye Gus? Ya piye-piye biasa wae. Nek sing bayu ben bayu kok agak bayu dhewe. Ya sing biasa wae, ora usah disikapi karena enggak jelas. Lah saya mohon sekali zaman akhir itu perkhilafan itu seperti itu. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata wa ra'yuka khata'un yahtamilul shawab. Jadi pendapat saya taruhan dasarnya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar. Itu khilaf zaman Nabi. Nabi mesti bener, wong kafir mesti salah. Jadi eling-eling. Artinya ayat-ayat seperti ini yang mengkritik lari dari perang, yang mengkritik pecundang enggak berani perang, itu dalam konteks jihad sing dibela iku mesti hak, musuhe mesti batil atau mesti salah. Eling-eling yo. Jadi konteksnya pasti seperti itu. Paham ya? Orang berdasar ayat iki terus kowe perang. Merangi sapa? Kabeh yo Islam, kabeh yo salat. Kabeh sedulur. Acara gesipul kabeh sedulur, kabeh makmur. Tapi mboten slogan kampanye mboten. Intinya poe kula suwun sanget nggih, ayat-ayat yang tentang tegas kital itu ayat-ayat yang konteksnya kita mesti benar, musuh kita mesti salah. Faham gini wawas nak gue salah faham. Walai jiduna lan ora metu sapa ngake lahum maring wong akeh min dunia sanginane Allah khiriane Allah walian ing penolong. Yan fa'u kang manfaati sapa wali humeng wong akeh wala nasiranan ora sing nulungi yat fa'u kang nolak sapa nasir adurra ing bahaya anhum saking wong akeh. Kau tidak alamun teman-teman perso sapa Allah Allah al-mu'awikina ing wong sing ngendon-ngendoni kabeh ilmu sabitina tegese sing ngendon-ngendoni kabeh. Makanya kalau suwun jenengan hubungan sama suami istri juga gitu. Kalau tuh diwaneni wong wedok iku aja pede-pede banget kayak bener. Kadang cerewete iku ya bener. Yang duit 20.000 kok dienggo rokok mbek ngopi. Ora nggo tuku beras. Lah nek gak ono sing cerewet ta yo kacau secara ekonomi kacau. Tapi wong wis marat ora oleh dihiburan rokok ngopi ngono nek stres yo malah repot. Ya dadi sebagai kita iki sukut ngono ana khilaf ngono niku kita kula sering dilapuri wong kula kiai. Gus, niku lho kandhani wong dhuwit 20.000 ora nggo tuku beras malah nggo tuku rokok. Nah, jare sing lanang jape nak. Lah ya Gus, Gus kula niku santri zina rawani dan dutan rawani hiburan rokok kok jenengan haramno. Nak kula stres malah repot. Yun kan yo koyok bener koyok salah. Ya aku akhirnya sing wedok tak omongi mulane nduk uripku sing kramat dadi gak gantung wong lanang yo ngono. Nang donya-donyane bapakmu uga mulai dadi nduwe dhuwit yo aja gantung wong lanang. Sing lanang yo tak omongi. Dadi wong lanang nek diwaneni sing wedok iku aja bantah. Kowe iku salah kok bantah. Ora Gus, atok kula siap menang syaratnya tetap oleh rokok mbek ngopi padha matane. Ya alasane ngono. Ngomong suka itu hiburannya sakit di toko, di mobil, di apa hiburan rokok sampai ngopi kok tidak boleh bar saya ya kalau cek ilim bentuk suruhan itu dikenangan elek tenan. Mu'iu fatwa ngaram no rokok terus masyur kalau ditamani ke loro sampai mati itu ini gimana? Terus pokoknya kalau tangkel jenengan, jenengan jawab terus kalau sami nawa atau enggak kulon ku kiai ku hiburan kulon rokok pojok langgar nak dalu iku de grup rokok pojok langgar engko nak wis tekike pentek diusep-usepno tembok pokoke ngene iku lar arabi ora nganggo asbak is ngene hiburane ya alasane ngono kulon niku kiai Gus demenan yo ora pantes nduk biskop ora pantes hiburan kula yo di grup rokok ning pojok musala lha nak haram pisan wis gak duwe hiburan mosok jenengan njek ngaramno dadi takok tapi iya ketakok tapi giring aku yang menulis kan gue gak haram gak haram wah ngeri wong diceritakan mau iku salah coro gue agak haram mau terus nyala nomu padahal gue lagi setuju gue pendapatnya mu'i setuju muni haram maksudnya macam pantasnya mu'i muni haram Pantes wong iku ya muni halal. Lah kan padha ora roh cara apa piye kan padha ora roh. Mau menduga. Nah khilaf seperti ini tuh gak oleh wong percaya diri itu ndak. Ndak bener. Iku aduh kalian omong ini, salat itu wajib madhep Ka'bah. Yo keliru kan. Salat wajib madhep Ka'bah itu dalam konteks tertentu, kondisi tertentu yaiku nak salate ning jero Masjid Haram. Nak di luar Masjid Haram mau wajib madhep bentuk Masjid Haram. Malah nak di luar tanah haram cukup madhep kawasan tanah haram. Ora perlu persis ambane Ka'bah. Umpamane Indonesia wajib persis ambane Ka'bah, berarti luas masjid wajib mau 16 meter, mergo ambane Ka'bah iku 16 meter. Artinya nak masjid 20 meter mesti ono sing ora madhep Ka'bah kecuali berbentuk cekung. Paham ya? Ngono kok ora iso. Ngono kiblat dadi lurusno, masjid kenceng-kenceng, sofa dadi rubah. Jadi alasane GPS salah cara ya malas sik rorom falak karo aku. Ku ngaji lagi pirang tahun nek gegerem. Aku ngaji mulai cilik. Jadi madhep Ka'bah iku wajib Ainul Ka'bah nak kowe dekat Ka'bah iku ning jero masjid. Nak di luar iku cukup masjid. Di luar itu cukup kawasan tanah haram. Mulane istilah Quran fawalli wajhaka syatrul masjidil haram ora syatrul Ka'bah. Kok apa wis pirsa umpama syatrul Ka'bah, Ka'bah luasnya 16 meter berarti masjid luasnya wajib 16 meter. Sekali lepas dari 16 meter mesti melengkung. Kep safi lho mbok bener lah asal luasnya 20 meter tetap melingkar. Karena sing tepak 16 meter ya sing tepak nah luar itu. Kali sekian negara, waduh Mesir kan tambah jauh kan tambah melingkari jauh ya tapi kalau ada yang menertip no kebelat ya keben itu ijtihad, ya oleh aku ya setuju benti kegiatan mau panjang tugasnya ngono lah aku sebagai ulama tugasnya ya gak gampang ngeri ngadu ngulon ya sah kok repot mo. Terus sekarang masalah madhep. Imam Syafi'i ngukur madhep itu dodo. Salat itu wajib madhep kulon, madhep kiblat. Lalu ukurannya madhep itu apa? Imam Syafi'i milih dodo sehingga salat melengaklah sah asal dadane tetap madhep kiblat. Ulama lain milih rai. Sing jenenge adep-adepan bahasa Arabe muwajah. Muwajah saka kata wajhun, berarti ukurannya adep-adepan rai. Berarti kena melengak. Gak sah. Berarti pas kowe melengak berarti gak madhep Ka'bah. Ya padha masuk akal. Sitok ngukur dodo, sitok ngukur rai. Iku jenenge khilaf, padha-padha mungkin bener. Rai ana mungkin bener, piye-piye bahasa Arabe muwajah. Muwajah yo madhep saka kata wajhun. Misale kok ngene iki aku adep-adepan mbek Mustofa, terus kulo melengos. Wong darani jek madhep ta ora? Ya jawab e. Yo ora lek kang melengos kok. Ketok Gus Bak gak seneng mbek Mustofa, ketemu melengos. Enggak aku darani madhep ta ora? Lho boten darani melengos kok. Kira-kira Imam Malik cara pandang juga darani madhep. Ya saya ini kan segaris dengan Mustofa. Terus tapi wajah saya melengos, ketok benci. Orang mengomentari gimana? Kira-kira Gus Bak itu benci sama Mustofa. Bungnya pas ketemu itu melengos, enggak menghadap. Corong Jawa gak madhep. Ya dan itu kalimat itu sah enggak? Andaikan ada yang komentar gitu sah enggak? Sah. Tapi ada orang yang jauh dari sana yus ngerti nek aku melengos ngene, ditakoki. Gus Bak ning ndi ngarepe Mustofa? Cek melengos yo ora. Berarti anggere wong madhep mulan mek dadane yo ngarepe Ka'bah. Ya wis sah ngono acara. Bener gak kalimat itu? Lah yang seperti ini bener-bener khilaf kayak iya kayak tidak. Lah sing kliru wong sing ngomong ngono kok dibahas. Terus untuk apa? Lah iku wis marka ini. Nah, mazhab kita itu ngukure dodo sehingga kita ndak pernah membatalkan salate wong sing ple. Nah, asal dadane tetap menghadap kiblat. Paham ya? Ya kira-kira seperti itulah dalam mazhab itu kira-kira seperti itu. Lah yang seperti ini tentu kita tidak boleh percaya diri karena bisa saja musuh kita, rival kita dalam berdebat benar kita yang salah. Paham ya? Jadi ayat-ayat tentang wajib perang nak ora wani iku pecundang munafik iku dalam perang-perang sing mesti bener musuhnya mesti kira-kira kalau Indonesia zaman jajah Belanda lah. dijajah Belanda, Jepang. Itu kalau kita tidak berani perang pasti pecundang. Wis londo penjajah kafir bisa, Jepang wis penjajah kafir bisa. Umpama Indonesia dijajah Arab Saudi kita ya bingung ya. Kita istighosah marap Saudi ya istighosah. Kene salat hajat ben menang, kono salat hajat ben menang. Lah aku misalnya dadi ulama tak kok ya bingung. Gus bela sapa? Bombo ora roh. Untung sing nyerang londo bae Jepang. Umpama Indonesia diserang Arab Saudi. Kene di imami imam masjid Istiqlal Arab Saudi dipimpin Sudes. Bingung gak kowe? Wono tuwabe perang yo duwalil kene yo. Lah nek kono salat hajat kene yo salat. Hajat. Bingung gak kowe misale? Ora bingung yo wong ngawur kowe mesti bingung kok ora. Ya pantese kan bingung apa? Makanya mikir, urip iku mikir, mana dadi kula suwun malih nggih. Dadi hal-hal yang tegas itu ya dalam hal-hal sing tegas salahe, tegas bener ya. Tapi nek ora tegas ya kowe sikape ora perlu jelas. Ojo kok malah di komentari, kiai itu sikapnya enggak jelas. Kalau enggak perlu jelas ya enggak perlu jelas. Al halal iku bayyinun, halal ya jelas wal haramu. Tapi ana kata-kata wa bainahuma umurun mustabiyah. Tapi ana sing kaya iya kaya ora. Lah nek kaya iya kaya ora ya hukume ora jelas. Kula nyontono bolak-balik kaya ana rondo ayu ning pojok desa iku ya hukume ora jelas. Nek mbok doi mbok sing mareki wong fasik terus dadi lonte, kiai-kiai ya kedosan. Mergo ora gelem mareki akhire dipareki wong fasik. Tapi nek ke fatwa kiai wajib mareki, engko nek kecelakaan ya repot. Tapi nek ora mareki terus dipareki wong fasik dadi suasana fasik engko desa ya repot. Seperti ini hukum kita kudu ora jelas. Terus aku ditakoki. Piye ges hukume ruhin mareki rondo pojok desa? Mesti jawabku ya. Ya apik nek ruhin tetep apik. Ya elek nek dene dadi elek. Jawaban kok ora jelas. Memang enggak perlu jelas. Misalnya kiai gak gelem ngurusi terus diurusi wong fasik, kampak enggak jadi suasana fasik. Rusak nek diurusi ruhin kan. Ayo ngaji akidah tuh awam yo kok ngarep, nek sing ayu kon kok ngarep. Paling kan ngono-ngono tok, kan zina mesti rawani tetep kiai kok. Mbok mau kubel to ya terus tak ayo gelem kan mesti ngono-ngono tok. Memang enggak ada solusinya yang seperti ini tuh mustabiah. Nak ndelok dekne aset umat ya kudu mbok bina. Tapi nak ndelok dadi asal usule rawan maksiat ya rawan maksiat. Tentu kita ini ya potensi ngajak apik, ya potensi ngajak elek. Maka hukumnya juga enggak jelas karena kita sama-sama potensi. Solusinya gimana? Gampang sebenarnya kalau kita orang waras itu gampang. Ruhin ape rono ngajak mahrome, misale ponakane tambahi. Pokoknya mahrome lah. Tapi kadang-kadang kiai ora gelem kan gak asik. Dawa kok ngajak wong. Sajane ana carane, cara gelem iku ana. Makanya Nabi dawuh, "Cung, nek ana rondo, kowe nek ndak wae aja geman wong lanang mlebu wedok dhewean kecuali ngajak kon." Tapi masalahe kowe seneng ngajak kanca ta dhewean. Misale santri mau ngayu. Dhewean lha yo iki kiai muni dhewean. Tapi nek dhewean kan mlebu layah keluar ora julun bim raatin. Orang itu enggak boleh persep. Ya tapi hukum ora perlu jelas karena mirip iya mirip ora. Nah sekarang orang itu serangannya takok. Hukum kudu tegas, hukum gak tegas. Ya tegas itu nak tegas halal, ya tegas haram. Tapi ini masalahnya wa bainahuma umurun mustabiat. Di antara halal haram ada yang mirip halal, mirip haram. Ya hukumnya ya gak tegas. Kayak piye hukumnya jadi bupati ini Indonesia. Hukumnya ya ora tegas. Nak ndelok iso gawe perda sing anti prostitusi, anti minuman keras. Kaya-kaya dadi bupati iku wajib ben iso ngatur perda sing nguntungno Islam. Tapi nak didelok nggon fitnah, nggon suap, nggon korupsi, kaya-kaya yo haram. Mergo awal-awal nglakoni awal sarana duwe sarana haram. Mulane ora usah jawab tegas. Pokoke anggere dadi bupati mesti elek. Goblok ya berarti iso ngaji. Mesti apik kok ora roh buktine tangkep KPK piro. Nak cakap iya kudu kaya aku. Hukumnya piye, Gus? Hukumnya ora piye-piye. Delok perkembangan ngono. Dadak kok hukumnya piye? Ya hukumnya ora piye-piye delok. Hukum kok delok perkembangan. Ono nek fikih, ya ono iki tak mulai. Jadi dadak kok ono ya ono iki tak mulai fatwa hukum melihat apa? Perkembangan. Ya karena masalah ini enggak bisa dijawab, kan yang bisa jawab waktu. Paham nggih? Deling-eling ojo geman ben nuntut hukum tegas. Wong Rasulullah mawon ngendikan wa bainahuma umurun mustabiat. Pun kula terus. Terus kula ngaji niki tok pantes-pantese bodho kan. Ajane kula iku ya teko ngaji ning kene ya dolem tamu kula tesih kathah. Tapi kula ora mulang sampean ya dolem. Wong ayam mulang kok ora mulang. Jadi ya separuh dolem, separuh saleh niki mun separuh-separuh nang wis. Kula njek ditamu wong Sulawesi nganti saiki ora mulih. Takon mulih jare ngenteni kula kok Jogja wis maten wong wis repot wis. Kula sering ditamu kotok ngono maksude iku fanatik kula iku. Dong kula niki ditamu Papua iku seminggu juk ngaji. Tapi aku pengen ngaji, tanteni guys, wah serepot. Jadi kiai zaman akhir sewaya kaya dawe hikam. Zaman akhir wong sing api ewa elek pemenah. Elek, ya mis gak ada pilihan, sudah. Tapi ini kaya sampai, sudah luar biasa. Kondisi seperti ini sudah luar biasa. Ini dikandung kanji Nabi itu, wong nyekel yagong ini zaman akhir itu. Kal kobit alal jamroh, kaya wong nyekel wawo. Ngelola wawo itu angel, bara itu. Mbok tinggal mati, mergo nyalanya tidak serius. Mbok cekel panas, tapi mbok wae nyakang digo godhog banyu ra mateng. Dianggap adem dicekel. Wayangel, wa innahu kalqabit alal jamrah, tapi dawuh Nabi wa innalahu misla ajri khamsina minas sahabat. Yang bisa mengelola agama di zaman akhir itu dapat pahala 50 sahabat. Karena repot. Kowe misalnya nggih madrasah diniyah semangat, wong ku melayu. Bocah semangat urun tertib casa iki melayu. Di madrasah dini ada semangat bubar murid. Nah orang semangat yo lucu. Lucune iku teko ora apa-apa, ora teko ora apa-apa. Turu yo ora apa-apa, ora nggawa kitab yo ora apa-apa. Wong sing umum disipline ngono mlaku bareng agama disiplin kok bubar. Iku koyo nyekel wowo. Wowo iku mbok tenani yo ngono-ngono wae. Mbok sebul ora dadi api, mbok barno mati. Agama zaman akhir dibaro iku mati dikelola ya ora berkembang ngene tok. Apa ke jo ngaji aku terus do dadi wali ketok ya do. Perkembangannya ya gini-gini. Jeje. Ayo madrasah ning desa-desa umure rak wis 10 tahun, 20 tahun. Perkembangannya ya gitu-gitu. Jeje. Bocah sekolah ra niat, sering enggak hadir. Jajal sekolah-sekolah umum. Tit hadir. Tutup gerbangnya gelem. Apa kuarek do melayu, cumpet. Sekolah madrasah wis karek malah balik kadung karek mulai. Mbok tenani bubar. Yo ta ora? Mbok baro kok sawangane gak profesional, ngelola kok gak. Ya tapi ku nasibe agama zaman. Yo ditampa wae. Mulane gara-gara madrasah mengkas-mengkis iku ciri khas ahli sunnah wal jamaah ngono wae. Kok repot ning ndi-ndi yo ngono wae, ning ndi-ndi yo. Ning umum nak sekolah karek iku wedi. Diadepno BP iku ya wedi. Madrasah gak ngerti nak karek kan nulisan ra sekolah. Ada gurune tegas terus ra sekolah. Paham ya? La iku wa innahu kalqabit alal jamro tapi wa innalahu misla ajri khamsina napa minas sahaba. Orang yang ngelola zaman akhir ngelola agama untuk ganjaran pinten 50 sahaba. Wadhalika likillatil awan, semua itu karena sangat sedikit yang bantu. Itu tadi saya ini wali murid itu ditarik sekolah umum 1 bulan 50 itu muni murah madrasah yang desa ini tarikannya biru sawalan biru mas hah biru rompulah itu jari akeh ya limang ya bu subhanallah. Lah iya nak sekolah umum tarik 50.000 jare murah, madrasah 5.000 jare. Larang. Subhanallah, sekum kudu dadi kiai lan dadi ahli swarga. Wis iku satu-satune upaya wong saleh zaman akhir wis swarga wis. Bulat ning donyane wis napa? Bulat. Mun kula tresno. Kat ya alamu teman-teman pirsa sapa Allah al-muawikina ing pira-pira wong sing ngendon-ngendoni ilmu sabitina sing ngendon-ngendoni mingkum saing sira kabeh wal qailina sing komentar kabeh ikhwanihi maring bala-bala nu akeh haluma ilaina haluma marina sira kabeh ta'ala tegese marina sira kabeh ilaina maring kita. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang ngendon-ngendoni nak ana wong ape jihad belani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi la opo kenge wangi Muhammad gunane apa? Ini ku cara mulai riyen nggih wonten tiang-tiang sing ngendor-ngendoni semangat apa jihad. Wala tunan lan ora nekani sapa ngake al-basa ing perang il kita lan sing perang illa qali lan kecuali sithik riyaan tegese krana riya wa sumatan lan krana sumah. Krana pamer. asyikhatan alikum utawi wong-wong khale dadi banget medhite alikum ngatasi sira kabeh. Wong-wong sing ra melok perang berarti medhit. Manane medhit tidak memberi kontribusi dirinya, hartanya untuk mbela Islam. Berarti dekne medhit tidak menafkahkan dirinya atau mewakafkan dirinya untuk kepentingan apa? Islam. Cara Islam jenenge medhit disebut asyikhatan alaikum. Asyikhau jama'i syakhis, manane medhit. Medhit bil muawanati kelawan memberi pertolongan. Utai lafat asyikhau jamu syakhihin jama'i lafat syakhih. Bahwa di lafat asyikhau khalun dati khal min domiri yaktuna sangin domiri lafat yaktuna. Fa'idha ja'a mengkona alikani tekopu al-khofu wa moroso wadi ro'aita mengkona ningali sirohum yang wongakeh ningali yang duruna. Khali buat tingali ningali sopongakeh ilai kamaring siroh. Nak dikon perang malah pelolak-pelolak Muhammad. Belok kowe pelolak-pelolak. Taduru kali mutar-mutar po ayunuhum meripate wong akeh. Iki orang munafik diutus Nabi perang malah pelolak-pelolak delok Kanjeng Nabi. Kaladi kowe dene wong Yusha kang den liputi sapa ali ngatasi wong menal mati mergo takut kematian. Dadi nek kon perang pelolak-pelolak kaya-kaya mesti mah kaya-kaya mesti napa? Mati. Iki kados penakut-penakut itu kan ngoten niku mentale. Dikongkon niku pelolak-pelolak mergo kaya-kaya nek perang mesti mati. Padahal ora perang lah ya mah. Mati. Kaladi kau dene wong ekana dori ladi utawa kadau roni ladi koyok ningali ne wong utawa kadau roni ladi koyok mubang mubengi wong yusa kang dene liputi sopo ali ngatasi ladi menal moti sangko takut kematian esakaroti hite kesir rasa sakarotul mauti rasa sekarate mati faida dapa mengkonalikane ilang opo al khofu opo rasa takut wahizat lan den dapatkan wahizat lan den dapatkan opo al guna imu piro piro ghanimah salaku mongko bakal nglarakno sapa ngake kuming sira kabeh adzau tegese nglarakno sapa ngake kuming sira kabeh audorobu utawa mukul sapa ngake kuming sira kabeh oleh nglarakno kuwi bi alsinatin lan perkara lisan hidatin kang cerdas utawa hidatin kang tajem. Mereka ketika ketakutannya hilang dan orang Islam menang kemudian mendapat ghanimah mereka cangkem elek dadi nek dijak perang wedi mati, tapi kalau ada yang ada ini ada cangkem elek, nara dibagi gak terima alasannya bodoh-bodoh Islam ini waktu kali ada orang konco sak pondok turu sak bantal, atau kuliah konco sak kos-kosan sing sitok semangat kerja jadi sugeh, sing sitok malas kerja jadi melarat bareng sing sitok sugeh, padahal konco sak bantal saiki lali aku padahal pas dijak mitraan bisnis secara serius gak mau, tapi nak kancane wis sukses sugeh wah lali uang padahal disik sak bantal padahal dia ini yora gelam dijak mitraan bisnis secara serius aku pecundang mental apa jadi dijak perang lawan wong kafir tenanan ragelam bareng tuh ini manjuk bagian dari podo-podo Islam aku disebut apa fa'idha dhabal khofu wahizat al-ghona aku salaku kum bi'al sinatin hidatin asyikhatan apa alal khair asyikhatan krono iman alal khair yang atas ghanimah ail ghanimah titik ghanimah maknanya yatlubuna tegese podo boleh sapa ngakeh ha ing ghanimah kados ayat sing teng jus gangsal napa pinten niku nah antuk ghanimah muni qalu alam nakum ma'akum kita ini balamu tapi ketika orang mukmin dalam keadaan masalah malah mereka kumus tak kandhani ora usah perang mulane ke mati tak kandhani ra ngandel bareng wong mukmin menang mungkin podo-podo Islam cah bagi dadi dipek menange dhewe niku munafik kelakuan ngono niku munafik mulai kau temung kono mengkono kabeh tapi nak zaman akhir ana wong ngajak kowe perang kowe ra melok ora munafik mergo ora mesti bener ngono dadi iki bab iku tentang sing mesti bener tapi nak zaman akhir ana wong ngajak kowe perang kowe nak ra gelem ra jenenge ra munafik wong sing ngajak ra mesti bener sing dimusuhi ra mesti salah eling-eling kok edan nggih ulai kau temung kono mengkono kabeh iku lam yukminu ra padha iman sapa ngakeh hakikatan ing dalam hakikat terus kula ngaos bengi gitu nggih terus bodho kula ngaos nasihat nginjang-injing terus nak sing nganggur ngaji nak sing sibuk ya ora usah terus sing bingung ngaji sing ora bingung ya ngaji maksudnya ben pantes-pantes jadi bingung ora nggo obat napa ngaji ora di obat napa ini kan cara umum wong ya terus bodho nah iku lho niku mari tanggalnya radhi kajun kalau wingi ngantor kita tanggal 4 likur ini kita tanggal 4 likur tadi lalai cek wingi ngantor di awal Ramadan ini awal nopo cek awal sawal ulai kate mengkono-mengkono kabeh kulam yukminu iku ora padha iman sapa ulai ka hakikatan ilmu hakikate fa ahbato mongko nglebur sapa Allah Allah amal ing amale wong akeh orang-orang yang diajak perang Rasulullah tidak mau, itu hakikat mereka tidak iman, karena yang ngejak Rasulullah. Maka fa'abata mongko nglebur sapa Allahu wa a'malu min amali wong akeh. Wa kana lan ana apa dari kamu kono-kono peleburan dari kalibatu tegese mongko-kono peleburan ala wa ing atase Allah wa yasiran iku gampang. Biro dadi klan kersane Allah. Ya sabuna nyongko sapa wong akeh Allah zaba ing pira-pira pasukan minal kufar ya tetep ora bakal mire sapa ahzab ila Makkah ta maring Makkah. Mergo li khaufim krana wedine wong akeh min kum saking kufar. Wa iya tilana muntak sawalah zabu pira-pira pasukan kafir karotan ing tempo ukhra kang liya ya wadu mongko padha seneng sapa wong akeh ya tamenno tegese padha seneng sapa wong akeh munafik menelok anahum diparil sak temne para munafik ubaduna iku desa kabeh desa fil arabi ing dalam pira-pira desa ubaduna iku bedue kabeh fil arabi ing dalam pira-pira desa. Ini kalau terang nong, kalau suwo namun tersinggung. Ini masalah hukum agak sensitif. Tapi tetap kalau terang nong. Dalam fikih Islam itu at-tabaddi itu haram. Jadi membedawikan diri itu haram. Jadi misalnya jenengan tiang Jogja kota, kemudian jadi wong putih. Sing desa ini apa? Contoh sing terkenal desa Gunung Kidul misal. Tenggene kitab Bukhari ada bab ngeten, babut ta'arub. Ta'aruf itu mendesokan diri, apa? Mendesokan diri. Gini kan ana keterangan, mun kula rungokno tenan nggih. Sing pokoke sing paham fikih rungokno, sing ora paham ya meksa paham. Nabi itu orang mana coba? Tak jawab saja satu-satu nanti paham sendiri. Nabi itu orang mana? Mekah kan. Mekah itu disebut Quran Ummul Qura. Itu kota apa desa? Kota. Madinah juga akhirnya jadi Madinah. Madinah maknanya apa? Kota. Nah, di kota ini pusat pergesekan para petarung, baik petarung madhab atau petarung materi atau petarung babon atau petarung apa saja. Jadi saya kan ya wong rebutan wedok terus jadi amat. Pokoknya di kota ini pusat peradaban ya pusat pertarungan, pusat persaingan. Kalau orang sukses menguasai Jakarta bisa menguasai seluruh Indonesia. Makanya kayak jadi mitos yang sudah jadi gubernur Jakarta ya potensinya bisa jadi presiden misalnya tapi. Nah, ini rungokno tenan. Masalah ini hukumnya pengiran ini agak sensitif. Awas kena salah faham. Kemudian misalnya Nabi itu di kota itu di Madinah. Dalam konteks Rasulullah di akhir nubuah kan di Madinah dulu di Mekah. Di sini kan ada pertarungan. Orang Nasrani, orang Yahudi itu ingin merebut Ka'bah. Nais dihancurno ben gak ono sisa Islam. Ingin mengalahkan kota Madinah. Nais dihancurkan gak ada sisa Islam. Sehingga orang yang kadung hidup di Madinah itu tidak boleh pindah di Gunung Kidul. Orang yang hidup di dekat Ka'bah tidak boleh pindah di Gunung Kidul. Kalau pindah, berarti Ka'bah kok digoni wong kafir, digoni wong fasik, terus tidak mendapat penghormatan yang selayaknya. Dan itu awal dari kehancuran Islam. Sama, orang yang sukses di Jakarta, misalnya nyuwun sewu punya majelis Rasulullah, atau punya majelis maulid yang top, atau punya penggemar fikih yang top, itu sebaiknya enggak usah pindah di Gunung Kidul. Karena sekarang Jakarta itu niklab besar, tempat maksiat besar, orang dandutan blodor besar. Sementara yang besar-besar dari kebaikan juga banyak. Ada maulid-maulid besar. Ini sekali mereka wedi maksiat terus pindah ning desa, berarti tidak ada lagi kebaikan di kota. Nah, ini hukum dasar ya. Saya ulang lagi, ini hukum dasar. Tentu ada hukum-hukum yang nanti menjadi pengecualian. Misalnya begini, yang di kota pindah di desa karena ngerasa sepuh, di kota sudah ada penggantinya. Paham ya? Berarti hakikatnya ya itu sunat tua lah, sudah tua ya ingin apa? Istirahat. Toh ada yang ganti. Nah, dulu orang-orang munafik itu seperti itu. Karuan Rasulullah itu di kota, di Madinah. Ngrungokno gitu, terutama sing hafal Quran, sing kepengen ngaji fikih, ben ora dadi wong fasik. Rasulullah itu kan jelas di Madinah. Semua musuhnya Nabi itu ingin menguasai Madinah apa menguasai Gunung Kidul? Enggak jawab saja. Madinah. Berarti pusat obyek musuh itu adalah menguasai Madinah. Ketika Rasulullah mati-matian mempertahankan Madinah bersama Abu Bakar, Umar, Tolha, Zubair, wong munafik, ayo manggon Gunung Kidul. Gak aman ning Madinah. Itu disebut yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Mereka berkeinginan jadi orang bedui, maknanya orang yang enggak ngambil peran tanggung jawab. Paham ya? Jadi kira-kira kayak Jogja itu tahu dari serangan 5 Maret atau 1 Maret tuh, sing serangan unggul. 1 Maret Jogja jadi objek serangan, malah kowe milih ayo cuma ke Jogja, saya ini pindah di Nusa Kambangan. Ya kalau kita pindah ya malah dikuasai total Belanda, karena enggak ada aral sama sekali yang menghalangi Belanda menguasai Jogja. Nah, makanya hebatnya Imam Bukhari, termasuk Ali Imam Bukhari, beliau punya bab Babu Hurmati Ta'arub, bab haramnya mendesokan diri. Jadi misalnya saya ini kan termasuk keceluk kiai di Jogja, beberapa kiai keceluk tokoh di Jogja, itu harus terus beraktivitas di Jogja atau Jakarta, karena itu sudah mewarnai Jogja, mewarnai Jakarta. Gak boleh terus do manggon Gunung Kidul, terus Jakarta dikuasai orang hanya nyuwun sewu dengan tema seks, tema judi, tema macem-macem. Piro-piro ada orang-orang soleh yang ada tema maulid, tema kebaikan, tema tahlil, tema macem-macem. Karena kalau orang-orang soleh ini ta'aruf, berarti kota total dikuasai tema maksiat. Makanya Quran mengkritik, celeke wong munafik, pas Rasulullah dalam keadaan mempertahankan Madinah supaya jadi kota Islam, malah mereka ya waddu law annahum baduna fil a'rab. Malah mereka berharap kepengin dadi wong desa sing mok ngorek-ngorek berita tapi ramelok berper peran mok yasaluna an ambaiku mok takok-takok beritane tapi gak ngambil peran. Ngene jogeman dadi wong saleh ngene. Jadi misalnya kaya lagi wong berebut ngalahno Ahok, urun yora bela yora metakok sing menang sapa? Nek kowe wong Jakarta malu ndak? Ketika orang mati-matian gak kepengin dipimpin non muslim, kowe wong Jakarta lho. Pas perhelatan itu pindah di Gunung Kidul mau takok piye kabare menang sapa? Iku disebut ya waddu law annahum baduna fil a'rab mau yasaluna an ambaikum. Do seneng dadi wong desa gak melok ngambil peran tapi seneng takok kabar. Waktu gale ke deponaan terlantar gak ngambil peran mau takok piye kabare ponakanku iki? Isih urip ta ora? Bareng krungu sugih diparani, nah aku ngelarat dis, aku tak dungak noko aduh. Iku kelakuan apik ta elek. Mesti nak ke pejuang, cek sugih cek melarat iki ponakanku tak rumat, tak kawal. Faham gitu, jadi ini penting, jadi pelajaran Quran ini luar biasa. Jadi makanya orang-orang yang biasa punya peran di kota, ya tetap harus ada peran itu sampai mati. Makanya itu sirinya kenapa kayak dulu Mbah Hasyim ya ikut Masumi, Gus Wahid pernah jadi menteri, Mbah Mun sampai sekarang Kiai Sufi sepuh ya ikut politik. Butuhnya itu gak oleh peran kebaikan ditinggalkan ulama. Negara dikelola fasik kabeh kok ya bengok, bengok. Bareng dikelola kiai kok ya curiga. Lece elek utekem, dikelola fase kemoh, dikelola kiai curiga sih mbok mau ini apa? Mbok senengane takok yas aluna an ambaikum, takok sing menang sapa ya? Bar sing menang kancane diparani, dhisik kanca mondok. Pas dijak berjuang gak melo, mondelok kok adoh. Mareni kelakuan ngene iku iku. Mareni. Dadi eling-eling ya, di antara mentalnya orang munafik iku napa? Yahsabunal ahzab lam yadhabu wa iyadil ahzab nak musuh iku teko ya waddu law annahum baduna fil a'rab yasaluna napa an ambaikum. Di kula suwun misale sampean orang kota punya masjid di kota sukses, ada majelis taklim, kalau tidak ada emergensi darurat sebaiknya kamu tidak usah pulang kampung, karena kamu ikut meramaikan kota dengan sujud, dengan kebaikan. Kalau semua yang ngelola masjid di kota mulai rawani bertarung, kota itu semua anane bek maksiat, yang diantara beke mergo petarung soleh angkat handuk. Paham ya? Paham tenan to? Tapi nek wis asli kuwi desa ngene iki, ya wis terusno ae. Ora usah manggon kota, gak kuat imanem. Ya ini jelas ya, napa ya waddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna napa an ambaikum. Jadi kalau mereka ada masalah besar, mereka berharap dadi wong di desa. Eka inuna tegese tetep kabeh fil badiyati ing dalem di desa. Mok yas'aluna tokak takok sapa wong akeh an ambaikum saking cerita-cerita sira kabeh perang rawani tapi tokak takok. Ini jogeman, pokoknya walhasil ada apa saja itu kita ngambil peran sebisa kita. Yes. Ada apa saja kita ngambil peran apa sebisa sebisa kita, aja terus malah menghindari arena ngurah lanang wong ngene. Lan kados kula niku urip teng Jogja, bapak wafat mestinya ya berat bagi saya, kon kondur yang mulai. mulai terus diceritani kowe jarene mbok ora iso ngaji mbok bodho ben iso tak tekani tak ulang aja kok terus ora tak ulang kurang kabar piye kabare Mustofa cek pinter ta cek goblok bareng cek pintere tau tak ulang bareng goblok mari ra tak ulang ngene ora usah adepi Mustofa ulang masih juga tenang ulang adepi gentle napa cukup malas di wis ora diulang mbok takoki kabare piye cek urip ta ora cek ngaji ora ora oleh kan mental bedui mentale munafik eling-eling enggak boleh orang bermental napa lau annahum baduna fil a'rabi napa yasaluna anam baikum jadi termasuk sifat elek napa enggak ngambil peran terus urip menutup diri ya tentu menjadi desa itu udah harus secara fisik misalnya tetap di kota misalnya ada orang kiai top di kota manfaat tanpa ada emergensi tahu-tahu menutup diri terus dia enggak ngelola masjidnya enggak ngelola majelis taklimnya ini pun haram karena maksiat dikelola secara baik ini yang kebaikan dikelola malah kiainya memensiunkan diri berarti dia ini ridho kebaikan berhenti ya ya elek tuh kan dunia itu Allah ngutus nabi ngutus ulama itu benono kebaikan lah ini ada uang kebaikannya jalan dihentikan sendiri tapi beda nak kaya kula ngelereni tafsir Jalalain teng mriki kan aku ra kiye Jogja sing dosa ya kowe rasa terusno mlane jeng ben aku kula prai kudu ana sing mulang kudu ana sing terusno lha ra iso piye lha iku masalahe ya sampean di iku lho di idol no maksude di apa di eliminir po ini lho di kaya Indonesian Idol dadi ana ana napa kompetisi ini ana seleksi ini kok di karantina kok sing lulus ya paling babak awal tereliminir kabeh wis. Kon maca lamtar daman maca lamtar diman. Ono ngelatihan ngaji tak kok lamtar diman manane opo Gus digoleki ning kamus nganti mati ya ora ono. Mosok ono kosakata kok lamtar diman. Jebule iku bab khayat lamtar ora ningali sapa wedok daman ing gedhe. Dene macane langsung lamtar diman. Aduh. Repot. Mane ono wong mati gara-gara korban titik masyhur guyonane ulama-ulama dhisik. Ono wong ngaji rapati iso ngaji tapi mlete tanpa guru. Ngoco Al-habbatus sauda dawaun min kulit. Habba iku wiji hitam dadi biji hitam. Habba iku biji hitam. Iku obat. Dene kitabe mbok kliru, apa tulisane Al-hayyatus sauda dawaun min kulit. Ular hitam itu obat dari semua penyakit. Akhirnya golek ular hitam. Menawa kecekel kobra apa dicekel, cokot mati. Mulane ana cerita korban titik napa? Dadi mesti ini lafate Al-habbah. Titiknya satu maknane biji. Biji hitam. Dene titike loro napa? Hayat ula. Akhirnya golek ula digobatne mati dene. Lah kuatirku nak sing mulang raku iku dadi titike tambah. Iku bisa kredit apa? Bisa apa? Kredit. Ya eling-eling kula suwun sangat ya. Orang-orang yang kaya di kota, yang kaya di Jakarta. Jika tidak ada emergensi, tetaplah di kota. Atau enggak harus kota desa, siapa saja yang peran kebaikannya masih aktif sing gak ditakdir bangkrut, ora usah membangkrutkan diri. Karena kebaikan yang dikersakno Allah itu piro-piro iso jalan barokah kuwe. Wong elek wae dikelola, prostitusi wae dikelola, bandar narkoba yang ngelola dagangane. Kok kita kebaikan wis ditakdir Allah mlaku malah menghentikan apa? Sendiri. Iku sifate wong munafik, baduna fil a'rab yas'aluna napa? An ambaiku. Terus kecuali kula sok ben wis khatam, di alasan takok pangeran, takok leren hak ngaji meneh mun khatam. Saya ini Jogja apa serana sopo? Ini khalifah kula. Sopo yang tak sebut kabe. Rukir Mustafa sopo tak sebut kabe. Nengko benti seleksi Mungkar Nakir dewe. Ojo Jibril sini dari sinten. Jadi seru. Eliminir ya. Gak cocok digodang. Sing salah langsung apa? Duduk. Eling-eling ya. Amun geman kue dimintal apa? Ya waddu lau annahum baduna fil a'robi yas'aluna an-an baik. Misalnya kamu jadi hakim yang adil atau jadi pengacara yang adil yang objektif. Jika kamu digunakan LBH-LBH itu dan kamu soleh, kamu harus di situ terus, jangan pensiun. Karena kamu tahu teman-teman kamu itu tidak benar semua. Sekali kamu pensiun berarti tidak ada orang benar di situ. Kamu jadi orang yang jaga uang negara, misalnya di Departemen Keuangan. Kamu benar, kamu tidak boleh mempensiunkan diri. Karena sekali kamu pensiun di situ nggak ada orang benar. Pokoknya contohnya di sini tidak harus kota desa, sementing kamu di satu komunitas atau pekerjaan di mana kamu benar bisa mewarnai kebenaran, nggak boleh berhenti. Wes berhenti mau takok-takok kabari. Itu kan pecundang tuh. Misalnya kamu kerja Departemen Ekonomi benar, kredibel. Bariku metu, bareng metu tak kok kabari, piye kabari departemen sing isik. Sik mlaku ta ora. Itu pecundang, enggak boleh hanya takok-takok yas aluna napa? Anang baiku. Dadi kula suwun ya, kalau kamu bisa ngambil peran, ya ngambil peran, aja mok takok-takok kok adoh. Iki sebut napa? Ya waddu law annahum baduna fil a'rabi yas aluna napa? Anang baiku. Kalau anda semua mau saat temen mengake ubaduna jadi bedui KB fil Arabi yang dalam piro-piro diso, kainu nanti saya tetap KB fil badia yang dalam diso. Mana kalau suan genjing ben misalnya kalau mutus nombun tuwo buatan ngaji teng Jogja, kalau ini jadi azam ngaji di tengah-tengah misalnya itu wakadun, tengah-tengah Jogja berembang gitu kan, gitu, tengah-tengah. Sing gue ora kesel, aku ora kesel, gitu. Hah? Protes sih. Yo, sunane sobo kan. Kudu pamit mbek wali setempat eh. Ora dinggon ngono. Ora gampang. Sang ketua setahun pisan bar no. Tahun pisan bar utawa misalnya sesok mati ngaji dadi persiapan no. Tapi yang jelas niku ampun leren kan. Kebaikan yang pernah kamu lakukan aja leren. Kalaupun saya leren ki aja leren. Mergo kula ora ngara leren, misalnya aku leren ngaji ning Jogja kan tetep ngaji ning Bojonegoro ning Pasuruan. Sing repot nak kowe enak leren ana yang tenan. Oh, masalah. Nak kula kan leren kan paling sawangane, tapi hakikate kan gak leren. Misalnya sekarang santri saya di rumah kan ndak ngaji karena saya pergi. Tapi saya kan ndak pernah prayung, saya tetep ngaji. Misalnya saya besok pulang sampean ndak ngaji kan saya di sana tetep ngaji. Jadi saya ndak pernah prayung. Jadi bebas hisab nang kula aman-aman. Kula nu aman sekali. Merata prayung no. Ya waddu mongko padha seneng sapa ngake ya taman no tegese angen-angen sapa ngake law annahum diparil sak temne wong ngake ibaduna iku dadi wong desa kabeh fil arabi ing dalam pedalaman manane tegese tetep kabeh fil badiyate ing dalam napa de desa wis ning desa ora siap ngambil peran tapi kelakuane yas aluna takok-takok sapa ngake an ambaikum sanging cerita-cerita sira kabeh manane ahbarikum berita-berita sira kabeh ma'al kufar setane wong kafir manane ngeten Kanjeng Nabi teng Madinah perang ngambek wong kafir jelas nggih nglawan kafir Quraisy paham nggih wong munafik ora siap ngadepi terus manggon ning desa terus takok piye kabare Muhammad menang tak kalah nak krungu kabar menang njaluk ghanimah nak krungu kabar kalah syukur tak kandhani ra ngandel mangkelo ta ora kelakuan wong ngono iku mangkelo ta oh mangkelo lha iku munafik ana jeguman niru ngono jeguman walau kanu mbok mono sapa ngake fikum ing dalam sira kabeh hadil karota ing ikhlas tempo makota lu mengko ora perang sapa ngake ila qalilan kecuali perang sing sithik manane perang sing sithik umpama ya melok ya muk riyaan krana riya pamer-pamer tok wa khaufan nan krana wedi minat ta'iri saking sing dicamah maksude melok perang tapi ora niat bela nabi mok takut dicibir. Jadi orang di komitmen dia ini perang mergo isin darani pecundang, isin darani penakut. Akhirnya ibu-ibu perang, tapi perangnya mok riaan wa khaufan minat ta'ir. Lakot kana teman-teman ono iku lakum gede sira kabeh fi Rasulillah ing dalem tusane Allah apa uswatun apa conto? Bikasrisin iswatun. Lakot de kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah. Uswatun hasanah dikasri hamzah kelan kasri hamzah apa iswatun wa dumia lan dumai nak kira kita no uswah laqad kana lakum fi rasulillah napa uswatun hasanah dikasri hamzah kelan kasri hamzah wa dumia lan dumai hamzah contoh hasanatun kang apik manane iktidaan krana manut bi iklan nabi fil kita ing dalam masalah bab-baban perang wasabati lan tegoning perang tapi kabeh fi mawatinihi ing dalam panggonan-panggonane sabat. Mesti Nabi pas waya sabat teguh ya teguh waya kital ya kital. Tapi tentu sing dadi contoh mutlak namung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pemimpin-pemimpin gadungan kita iku mu anut ning gone Rasulullah. Mane laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh perang sing apik ya perangi Nabi iku perang Nabi jelas bener e musuhe jelas salah. Mane anut Nabi iktidaan bi fil kital wasabat fi mawa tinihi. Wong iso anut Nabi tenan niku wong-wong sing mentale iman gede wong. Badalun lafat iman dadi badal min lakum sangi lafat lakum. Wong iku iso nyontoni Nabi, Nabi dijadikan idola iku kanggo sapa iman gede wong. Kana kang ana sapa man yar juara parep sapa man Allah ing Allah. Ya khofu tegese wedi sapa man ing Allah. Wal yaumil akhir lan arep-arep pembalasan ing dino akhir. Wong nganti iso anut Nabi tenanan niku nak duwe harapan dino akhir. Tapi nak PKI utawa komunis sing yakin ora ana swarga, ora ana neraka, nak mati dadi lemah, tentu urip saenake dhewe mergo ora ana harapan hari napa akhir. Mulane wong iso saleh tenan niku nak percaya mbek hari akhir. Limangka nayar juwa hawal yaumal akhir. Wa dzakarolan eling sapa man Allah ing Allah katsiran kelan akeh. Bihilafi man khali berbedani wong laisa kang ora ana sapa man iku kadzalika kaya mengkono-mengkono roja illahi wal yaumil akhir wala maru al mu'minun subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi imdada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi imdada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi imdada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi imdada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi imdada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi imdada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa mitata kalimati.